mataku ini dan akan kau dapati seberkas kerangkuan tentangmu. Memang harus ku akui karisma di dirimu banyak yang menjambakkan cintamu dan aku cemburu kekasihku. Jangan.